إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fin nar wa ba'd. Pagi ini kita akan memasuki an-nakid as-sadis, pembatal ke-6 dari pembatal-pembatal keislaman. Baik, sudah kita lewati 5 jenis dari pembatal keislaman. Baik, Khalid sebutkan 3 yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Baik, Zuhair, 2 berikutnya. Yang keempat. Itu yang kelima. Yang keempatnya. Anita kau dah anak gairah haji Nabi. Akmal min hajihi wa anna hukma gairihi ahsan min hukmihi. Apa ini? Nama Jibril. Ya. Lebih sempurna. Baik. Jadi yang terakhir yang sudah kita pelajari, mana abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi. Siapa saja yang membenci dari apa saja syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengamalkannya. Ya, dia benci terhadap syariat tersebut. Maka tidak bermanfaat amalannya tadi. Sebagaimana keadaan orang-orang munafikun, mereka ya melakukan kewajiban-kewajiban syariat secara zahir, salat, ya berpuasa, ya bahkan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka melakukan itu semua dalam keadaan benci terhadap apa yang mereka lakukan. Benci terhadap syariat Nabi. Mereka melakukannya bukan karena iman, tetapi semata-mata untuk sebatas ya terlindungnya darah dan harta mereka saja. maka tidak bermanfaat ya amalan-amalan yang mereka lakukan tadi. Kita masuk as-sadis. Qala Syekh Abdullah Al-Qur'awi rahimahullah as-sadis man istahza'a bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafara والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم yang keenam barang siapa yang istihza mengolok-olok mengolok-olok, melecehkan, menghina bisyai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu yang merupakan bagian dari agama rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dipersyaratkan dia istihza terhadap seluruh perkara agama ini baru kemudian dihukumi murtad. Ya, sesuatu yang pasti itu bagian dari syariat ini. Kemudian dia istihza melecehkannya. Ya. Mungkin dalam pandangannya itu hanya sekedar apa yang disilahkan oleh orang-orang ikhwani, ya, kusyur, sekedar kulit. Ya, bukan lub, bukan inti. Karena mereka membedakan ya, dan ini pembedaan yang bid'ah. Ya, bahwa agama ini ada yang sifatnya kusyur ya, kisrah, yakni kulit, dan ada lub, inti. Kemudian mereka memberikan contoh ya, seperti jenggot. Ya, itu kata mereka itu kulit saja. Jadi orang mau pelontos ya terserah, ya yang penting iman. Jadi anggap ya ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita memelihara ya jenggot itu dianggap hanya perkara remeh, ringan. Ya. Setelah kita ketahui bahwa syariat ya, jenggot ini pasti bagian dari syariat Nabi, perintah untuk memelihara jenggot bagian dari syariat Nabi, maka pelecehan terhadapnya, mengolok-olok syariat ini termasuk dari kemurtadan. Ya. Au thawabihi au iqabihi atau bisa jadi ya, berkaitan pelecehan atau olok-olok itu terhadap pahala ya, dari apa yang datang penyebutannya dalam Al-Quran tentang pahala suatu amalan tertentu atau di dalam As-Sunnah tentang pahala amalan tertentu. Ya, dia olok-olok. Au iqabihi ataupun terkait dengan hukuman. Ya. Baik hukuman itu terkait dengan hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Maka orang yang demikian keadaannya kafara. Dia kufur. Ya, kufur di sini kufur akbar, ya, mukhrij minal millah. Wad dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-64 hingga 65. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Nabi kepada mereka, orang-orang yang berbuat olok-olok tersebut, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah pantas kalian terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap rasulnya, kalian mengolok-olok? "La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan kalian mencari-cari uzur, cari-cari alasan. Sesungguhnya kalian telah kufur, ini keluar dari Islam, ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Artinya dia murtad, ya, dikarenakan istihza'nya tersebut. Di sini menunjukkan kepada kita bahayanya istihza. Karena seorang tidaklah, ya, sampai menjadikan agama, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadikan Allah sebagai bahan olok-olok, kecuali memang di dalam hatinya tidak ada pengagungan sama sekali, ya, terhadap syariat ini, terhadap Nabi, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja sebagai contoh misalnya, ya, seorang penganut ajaran yang kufur, ya, sebagai contoh misalnya, entah itu seorang Nasrani atau Yahudi atau Hindu atau Buddha atau Konghucu ataupun Kejawen sekalipun, ya, aliran-aliran kufur ini, Kejawen kufur atau enggak? Kufur. Kalau Gus Dur enggak bisa membedakan antara Islam dengan Kejawen, katanya sama saja, karena memang dia tidak tahu Islam, jadi tidak bisa membedakan mana Islam, mana agama kekufuran. Ajaran-ajaran kufur ini, ya, penganutnya mengklaim mereka memiliki pegangan, pedoman yang mungkin bahasa mudahnya kitab suci, ya, walaupun enggak suci. Tayib. Orang Kejawen memiliki pegangannya apa, Umar? Katoloco, Dharma Gandul, ya. Tayib. Menurut mereka, Dharma Gandul ini pedoman hidup jika menginginkan kebahagiaan. Sehingga bisa jadi tidak akan kita mendapati seorang penganut Kejawen meletehkan buku itu, ya, buku filsafat Jawa itu, karena mereka meyakini itu pedoman, ya. Bahkan dia siap untuk menjadikan taruhan nyawanya itu demi apa yang dianggap sebagai pedoman hidup itu. Kalau ada yang berani melecehkan kitab itu, ya, dia siap untuk berkorban. Nah, itu yang sudah jelas-jelasan, ya, itu buatan manusia, ya, diagungkan sedemikian rupa karena menurutnya itu sebagai suatu jaminan, ya, jika menginginkan kehidupan yang bahagia untuk mengikuti petuah-petuah dalam buku itu. Pada itu hasilnya sekali lagi akal manusia, filsafat, ya. Nah, sekarang bagaimana seorang mengaku muslim, ya, meyakini kalau Al-Quranul Karim itu kalamullah, bukan ucapan manusia. Tetapi kok menjadikan ayat-ayat di dalam Al-Quran sebagai bahan olok-olok. Atau mensifati secara total. Ya, yang ucapan sebagian mereka bahwa tidak ada kitab suci yang lebih porno dibandingkan Al-Quran. Menunjukkan bahwa pada orang tadi sama sekali tidak ada pengagungan terhadap kitabullah sedikitpun. Sebagian mempertanyakan, kenapa Gus? Ya, kok dikatakan oleh ente? Ya, Al-Quran kok kitab suci paling porno? Ya, jadi ini sekali lagi ucapan kekufuran yang menunjukkan sama sekali pada diri orang tadi tidak ada pengagungan terhadap Al-Quran Al-Karim. Katanya karena di dalam Al-Quran ya, ada pembahasan tentang rodo'ah, menyusui. Ya. Baik. Nah ini ketika orang pikirannya rusak, ya, pikirannya kotor, karena maklum anggota badan sensor film, jadi tontonannya seperti itu. Jadi seorang yang membaca ayat tentang rodo'ah, ya, maka yang akan dia petik hukum-hukum yang kaitannya dengan rodo'ah. Sementara orang tadi itu justru pikirannya kesana kemari, ya, dikarenakan kotornya jiwanya tadi, sampai kemudian muncul kesimpulan yang itu merupakan kekufuran, ya. Sekali lagi, istihza ini berefek kekufuran, kufur akbar. Ketika dia mensifati bahwa tidak ada kitab suci yang lebih porno dibandingkan Al-Quran. Ya. Kalau ada satu ayat saja yang dia lecehkan, itu sudah cukup sebagai kekufuran, apalagi ini utuh satu Al-Quran. Ya. Nah, demikian juga, ya, termasuk dari produk dari orang tadi, ya, yang serangannya terhadap Islam demikian membabi buta, ya, ulil absar, ya, yang menyatakan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya, terlalu banyak yang sudah tidak relevan, yang semestinya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu cukup, ya, terwakili satu saja, tidak harus berulang-ulang. Ya, belum lagi, ya, upaya dia untuk mengaburkan permasalahan atau menganggap bahwa sekian banyak hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum-kaum yang kafir itu hanya sebatas itu musibah. Ya, sebagaimana dia berusaha untuk mengesankan, ya, bahwa apa yang Allah timpakan kepada kaum Lut itu bukan perkara yang ada keterkaitan dengan kemaksiatan mereka di samping kekufuran mereka. Kemudian dia mengatakan, ya, seandainya hukuman itu karena perbuatan tadi, ya, berapa banyak yang berbuat perbuatan seperti itu ternyata tidak dihukum. Dan ini tentu hujjah yang sangat lemah. Kemudian belum lagi pelecehan terhadap Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Ya, dia katakan bahwa sebetulnya kenapa Nabi Lut sampai mengharamkan perbuatan homo itu karena, ya, dia marah ketika dia menawarkan putri-putrinya ditolak oleh, ya, lelaki-lelaki tadi. Karena ditolak akhirnya dia haramkan perbuatan homo. Jadi alasannya alasan ketersinggungan pribadi. Ya, ini istihza terhadap Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, memperlakukan untuknya apa yang pantas baginya. Kita lihat keterangan Asy-Syari rahimahullah pada An-Nakid as-Salis, pada pembatal yang keenam ini. Qala Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala, yani Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, fi kitabih al-mufid Kitab Tauhid, dalam kitabnya yang sangat bermanfaat, yani Kitab Tauhid, alladhi lam yu'allaf 'ala namtihi mithluhu wa lam yusbaq ilayhi, kitab yang tidak pernah yakni disusun sebelumnya dengan metode yang semisal ini ya, di mana ini kitab yang beliau sifati sangat bagus, sangat bermanfaat. Dan Syekh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ya, demikian mencintai kitab ini. Ya. Yani tentunya ba'da kitabillah. Ya. Beliau sering mengulang-ulang ya untuk membahas kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dikarenakan faedah faedah yang sangat berharga yang ada di dalam kitab tersebut. Ya, di mana beliau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya, membuat bab-bab pada kitab tersebut ya, dengan membawakan dalil dari Al-Kitab As-Sunnah ya, di mana beliau hanya memberikan yakni fawaid, kesimpulan-kesimpulan yang bisa dipetik dari dalil-dalil yang ada. Dan ini semua juga menunjukkan kepada kita bagaimana kedalaman fikih beliau, pemahaman beliau terhadap dalil-dalil tersebut. Beliau membuat bab pada kitab tersebut, babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab, barang siapa bermain-main, yani mempermainkan sesuatu yang di dalamnya terdapat zikrullah, ya, penyebutan nama Allah, awil Qur'an atau ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an, awil Rasul atau penyebutan nama Rasul ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Al-Mujaddid Ats-Tsani عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. Kemudian Asy-Syaikh Al-Mujaddid yang kedua, yakni Syekh Abdul Rahman bin Hasan, dan beliau ini adalah cucu dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana keturunan beliau ya menjadi ulama di tengah umat ini ya, dan itu semua tentu bukan suatu yang tanpa usaha ya. Beliau sebagaimana antum mungkin membaca biografinya, bagaimana kesungguhan beliau di dalam upaya untuk belajar ya, mengumpulkan ilmu kemudian menebarkannya dalam kondisi ya penentang terhadap dakwah tauhid, demikian dahsyat, demikian besar kekuatan mereka. Beliau bersabar di dalam menghadapi itu semua ya, mengajari umat, tentunya secara lebih khusus lagi keluarga beliau, anak keturunan beliau, sehingga Allah jadikan ya keturunan beliau alim ya, ulama di tengah umat ini. Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Hasan dalam kitab beliau Fathul Majid, di mana ini adalah syarah atau penjelasan dari kitab Tauhid, ya, karya dari kakeknya tersebut, beliau menyatakan ai faqad kafar, yakni bahwa orang tersebut barang siapa mempermainkan sesuatu yang di dalamnya terdapat penyebutan nama Allah, di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an, di dalamnya penyebutan nama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka pelaku perbuatan ini telah kafir. Thumma dzakara asy-syekh al-imam hadhihi al-ayata al-karimah. Kemudian asy-syekh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan ayat yang mulia ini. Ini ayat di atas, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kemudian wa aqtabaha biqaulihi. Kemudian beliau mengiringi ayat tersebut dengan ucapan beliau, ini membawakan dalil berikutnya, ya, setelah ayat di atas, an ibni Umar, dari ibnu Umar, Abdullah ibn Umar, wa Muhammad ibn Ka'ab, wa Zaid ibn Aslam, wa Qatadata. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Beliau membawakan riwayat dari beberapa sahabat dan tabi'in, di mana kata beliau hadisnya ini, yakni hadis-hadis mereka, ya, sebagiannya masuk ke hadis yang lain, yakni saling melengkapi. Baik. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahasanya ada seseorang yang telah berkata, ya, yakni di sela-sela peristiwa menjelang perang Tabuk, ya, perangan, yakni menghadapi Romawi yang dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu ada seorang yang berkata, ma ra'ayna misla qurra'ina ha'ula'i arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajbanu 'inda al-liqa', yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Kata orang ini, kami tidak pernah melihat semisal para pembaca Quran kita ini. Ini yang dimaksud sebagaimana pada riwayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi orang ini hendak mengomentari Rasulullah dan para sahabat. Kata dia, haula arghabu butunan, di mana mereka ini orang-orang yang besar perutnya. Artinya kami tidak pernah menyaksikan orang-orang yang lebih besar perutnya dibandingkan mereka. Ya, maksudnya, ya, yakni orang-orang yang doyan makan rakus. Wala akdzabu al-sunan wala ajbanu 'inda al-liqa. Tidak pula kami dapati, kami lihat orang-orang yang lebih dusta lisannya, ucapannya, tidak pula lebih penakut kalau sudah bertemu dengan musuh. Subhanallah, para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, orang-orang yang berperang untuk mencari syahadah, bukan mencari dunia, ya, mereka rela untuk meninggalkan keluarga, harta, dan apa yang mereka miliki, ya, untuk kemuliaan agama ini. Ya, pasukan terbaik di dunia ini yang dipimpin oleh makhluk yang terbaik. Ya, disifati seperti ini. Ya, tidak ada pasukan yang lebih baik dibandingkan mereka. Faqala lahu Auf ibn Malik. Maka Auf ibn Malik, sahabat Nabi, yang ketika itu mendengar ucapan orang ini, beliau langsung ya menimpali ucapan orang tadi. Kadzdzabta. Dusta kamu. Walakinnaka munafiq. Akan tapi engkau dengan ucapan menunjukkan bahwa engkau ini munafik. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa ya bagian dari kenifakan adalah kebencian terhadap para sahabat, pelecehan terhadap mereka. Lalu bagaimana lagi dengan keadaan orang-orang Syiah yang sampai pada tingkat mengkafirkan. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, diyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa mereka itu bukan saudara kita. Ya. Mereka orang-orang kufar, bukan saudara kita. Kata Auf ibn Malik, "La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku akan memberitakan tentang apa yang kau ucapkan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqah. Maka bergegas Auf ibn Malik menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitakan apa yang beliau dapati dari orang tadi. Ternyata didapati Al-Qur'an telah mendahulunya. Yani Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada nabinya ayat yang menjelaskan tentang ucapan orang tadi. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkata tadi dengan ucapan yang demikian jelek, ya, mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai orang-orang yang besar perutnya, ya, dusta lisannya, penakut. Orang ini karena takutnya, ya, dia bersegera untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Di mana di saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam sudah yani bergerak, berangkat ya, dari tempatnya, dan beliau sudah di atas unta tunggangannya. Faqala, orang ini berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'abu wa natahaddatsu haditsar raqab naqta'u bihi anna at-tariqi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tadi itu kami hanya berbincang-bincang, kami hanya main-main, kami hanya mengisi dengan pembicaraan-pembicaraan orang-orang musafir untuk menghilangkan kepenatan jalan, kecapean, apa ini, beratnya perjalanan, ya untuk hiburan. Ya, subhanallah. Ya, makhluk-makhluk yang terbaik, ya Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, ya, dijadikan sebagai bahan lelucon. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, ka'anni anzuru ilaihi muta'allikan binas'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi wa huwa yakulu innama kunna nakhudu wa nal'abu fayakulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. Kata Ibnu Umar, beliau menuturkan, seakan aku menyaksikan orang tadi, lelaki tadi, dia ya dalam keadaan yakni bergelantung di tali, yakni tali-tali yang diikatkan di tunggangan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut, dalam keadaan batu-batu yang tajam yang dilewati oleh unta Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tankubu rijlaihi, yakni membentur-bentur kedua kakinya, yakni terluka-luka dengan batu tersebut. Terus dia ya menyampaikan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudun wa nal'ab, ya Rasulullah, ya kami ini hanya omong-omong biasa, hanya main-main. Maksudnya ya enggak serius ya Rasulullah untuk kami ya menghina engkau dan menghina sahabatmu. Ya. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, ya, menimpali ucapan orang tadi dengan dibacakan apa yang Allah turunkan padanya. Apakah pantas terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya, kalian membuat olok-olok? Jangan kalian cari-cari udzur. Jangan cari-cari alasan mengatakan bahwa kami hanya ngobrol biasa, main-main. Jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini dengan sebab apa kekufurannya? Istihza. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Rasulullah SAW membacakan ayat ini tanpa menoleh sedikit pun ke orang tadi, dan tidak menambah pun sedikit pun, tidak menambah sedikit pun ya dari apa yang Allah turunkan kepadanya. Itu yang beliau jawabkan kepada orang tadi. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Faqauluhum, maka ucapan mereka, kita lihat di sini, yang berkata itu satu orang. Tapi di sini diibaratkan faqauluhum, menunjukkan bahwa mereka yang ikut menyaksikan dan diam, ya, itu dihukumi seperti yang mengucapkan. Di sini bahayanya diam terhadap kemungkaran. Ya. Adapun sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendengar ini, langsung beliau mengatakan, ya, bahwa sungguhnya ini adalah ucapan dusta dan engkau ini orang munafik. Tidak diam. Adapun mereka yang diam bahkan ikut tertawa dan yang semisalnya, maka hukumnya seperti hukum yang mengucapkan ini. Qauluhum innama kunna nakhudu wa nal'ab, ay innana lam naqsid, ya, atau lam naqsid hakikat al-istihza. Ucapan mereka, yakni salah seorang yang dari mereka, sungguhnya kami ya hanyalah ya berbincang-bincang biasa, main-main. Maksudnya bahwa sungguhnya kami tidak bermaksud sungguh-sungguh untuk mengejek, menghina, tidak. Wa innama qasadna al-khawda wal-la'da naqta'u bihi an-nat-tariq. Ya, kami tujuannya hanya sekedar bincang-bincang, main-main, ya sekedar untuk ya menghilangkan kepenatan di jalan. Ini alasan mereka. Wa ma'a dzalika kaffarahumullahu jalla wa ala ma annahum kanu min qablu dzalika mu'minin. Maka bersamaan dengan itu, alasan mereka seperti ini, Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi mereka ada orang-orang yang telah kafir. Ya, padahal sebelumnya mereka ini orang-orang mukmin. Wa amma qawlu man qala Adapun ucapan sebagian orang, innahum kafaru ba'da imanihim bilisanihim ma'a kufrihim awalan bikulubihim. Adapun pendapat sebagian manusia yang menyatakan bahasungguhnya mereka ini ya, telah kufur setelah keimanan mereka ya, bilisanihim dengan ucapan yang keluar dari lisan mereka tersebut, bersamaan kekufuran mereka sebelumnya ya, dengan hati-hati mereka, maksudnya ya, bahwa ya orang-orang itu memang orang-orang munafik. Jadi sudah kufur dari asalnya begitu. Ya, kemudian muncul ucapan dari mereka semisal itu, yakni menghina terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, sehingga menurut pendapat ini, pendapat sebagian manusia ini, bahwa sesungguhnya kekufuran mereka karena kemunafikan mereka, bukan karena istihza'nya. Difahami? Ya. Faqad raddahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala kama fi Fathil Majid. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah telah membantah pendapat ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Majid. Karya siapa tadi? Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syekh. Ya, di mana beliau menegaskan bahwa orang itu bukan orang-orang munafik, tapi orang-orang yang lemah imannya. Ya. Jadi hukumi ya, mukmin dari lemah imannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, faqad kafartum ba'da imanikum. Menunjukkan bahwa memang sebelumnya mereka itu mukminin tetapi lemah imannya. Kemudian dengan sebab ucapan mereka itulah mereka dikufurkan. Istihza terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Taib, alasan semisal ini ya ikhwani fiddin, ternyata juga alasan yang dipakai. Yakni mengatakan oh, cuma main-main kok. Yang dipakai oleh ya, Said Aqil Siraj ketika dia mengolok-olok masalah jenggot. Yang dia katakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok katanya. Kemudian setelah didesak ya, tentang ucapannya yang berbahaya, saya cuma main-main kok. Ya, bisa diterima alasan ini? Ya, cukup jawaban kita sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dia mengakui katanya itu sunnah. Ya, saya kan cuma main-main. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tayib, ini yang sementara kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kemudian untuk jadwal besok ya, untuk sementara kosong karena kan ada kepentingan di Temanggung insyaallah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.